cari dan terus ku cari semua tentang dirimu. Hingga akhirnya ku terjebak ke dalam pesonamu. Sumpah mati ku tak mampu menahan mencoba, coba tawarkan niatku. Apa kau mau menjadi yang terakhir di hidupku, dan tak akan begini jadinya. Terperosok ku semakin